Maaf, itu sendal banyak di luar, punya siapa? Punya antum, punya Allah. Baik, itu mobil di luar punya siapa? Punya antum, punya Allah. Awas. Awas, jangan marah nanti ya. Awas, saya ulang. Punya siapa? Punya Allah. Kita cuma dititipi. Makanya orang yang sadar dititipi, dia gak akan marah ketika diambil. Bahkan kita pun ikrar mengatakan diri kita pun titipan. Makanya ketika ada meninggal, kita katakan, inna lillahi, jangankan kamu, kami pun punya Allah. Kalau mau diambil kapan saja, terserah Allah, wa ilaihi raji'un. Kapan aja diambil, kami siap ya Allah. Makanya ini mata titipan, mumpung dititipi, gunakan sesuai dengan petunjuknya. Lihat yang baik-baik. Karena kalau titipan sudah diambil, antum gak bisa marah. Kalau berkena kemana, silakan dokter spesialis apapun, gak akan bisa, selesai. Kata Allah cukup. Waktu kamu cukup, ya kemarin digunakan apa saja, sekarang ditutup. Nah, mumpung titipan ini masih ada, gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik, coba lihat pulang ke rumah. Kalau tenaga, pakai dengan baik. Kalau harta, gunakan yang baik. Kalau ilmu, gunakan yang baik. Semuanya, sehingga ketika diambil, tenang. Mirip tukang parkir. Ini kan, datang BMW, tenang. Ya, gak ada orang gaya, karena tahu titipan. Saya belum pernah temukan ada tukang parkir begitu masuk, pit, kitanya pergi, dianya ceklik. Masya Allah, dia pasang. Hari ini bersama BMW. Masya Allah. Sama aja paling komennya, dasar parkir. Ya justru dicela dia ketika melakukan itu. Begitu pulang, dia biasa aja, pit, hati-hati Pak. Belum pernah saya temukan. Ya walaupun selevel cuma Avanza, pit, ya Allah, kok BMW pergi? Gak ada. Biasa aja. Kenapa kita gak ambil rumus itu? Ya kita kan cuma titipan semuanya, anak titipan, istri titipan. Makanya istri antum titipan buat antum. Dititipkan pada antum karena cuma antum bisa bimbing dia jadi soleha. Suami anda titipan bagi anda. Jangan tuntut dia soleh kalau anda pun sesungguhnya harus sadar dititipkan pada anda karena anda yang cuma bisa bantu jadi soleh. Ya saling melengkapi di situ. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita turunkan amal soleh ini dengan dasar iman, apa saja bentuknya? Itu tugas kita.